Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني بالله kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian kenikmatan demi kenikmatan, kemudahan demi kemudahan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berada di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan menunggu datangnya sholat berikutnya dengan tetap berada di masjid yang sama, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara dua waktu sholat yang ada, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan besar yang didapatkan oleh orang yang seperti ini adanya. Orang yang menunggu sholat datang, sholat pada waktu berikutnya datang, dia tunggu di masjid tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazalu fi sholatin man tadhara sholat." Dan orang itu akan terus terhitung berada dalam sholat selama dia menunggu sholat datang. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga manakala seorang duduk di masjid satu jam menunggu waktu sholat isya datang contohnya, maka selama satu jam tersebut dia menunggu, dia berada di dalam sholat. Dia seperti berada di dalam sholat. Maksudnya sama dalam hal pahalanya. Dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang sholat padahal dia sedang tidak sholat. Terlebih ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, waktu yang kita manfaatkan antara maghrib dan isya adalah kita manfaatkan untuk menjalankan suatu ibadah, suatu amalan yang amat sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan di antara sekian banyak keutamaan orang yang mengkaji ilmu, orang yang belajar ilmu, dalam hadis Abu Darda, riwayat Abu Dawud, hadisnya sahih, Nabi SAW menyatakan, "Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridhan liqalibil ilmi." Dan sesungguhnya para malaikat, mereka menaungkan sayap-sayapnya mereka kepada para penuntut ilmu karena meridhoi apa yang mereka perbuat. Para malaikat meridhoi para penuntut ilmu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka. Karena malaikat ini adalah makhluk-makhluk yang sifatnya adalah senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mereka berbuat dengan suatu perbuatan melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala suka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para malaikat tersebut. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manakala Nabi kita Muhammad SAW mengkhabarkan para malaikat, mereka menaungkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka perbuat. Ini sungguh menjadi motivasi terbesar kita untuk kita terus melangsungkan talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i dengan berbeda-bedanya usia kita. Ada yang masih berusia belasan, ada yang sudah berusia 20, ada yang sudah berusia 30, 40, bahkan ada yang sudah berusia 50 tahun. Ini semuanya tetap barakallahu fikum tidak menjadi penghalang untuk seseorang terus mengkaji dan mengaji ilmu. Karena meskipun usia mereka berbeda-beda, daya tangkap mereka berbeda-beda, pemahaman mereka berbeda-beda, namun manakala perbuatan mereka adalah talabul ilmi syar'i, mengkaji ilmu syar'i, maka para malaikat akan menaungkan sayap-sayapnya kepada mereka, orang-orang yang belajar ilmu, orang-orang yang mengkaji ilmu, karena malaikat ridho terhadap apa yang mereka perbuat, dan ridhonya malaikat kepada para penuntut ilmu adalah lantaran Allah Subhanahu wa taala meridhoi para penuntut ilmu. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada tafsir surah Al-Kahfi, yang kita ambil tafsirnya dari salah seorang imam di masa sekarang, Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, di mana pada ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi kita sudah sampai pada ayat yang ke-21. Di dalam ayat yang ke-21 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun." وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. Dan begitu pula kami tampakkan mereka ini, Ashabul Kahfi, kepada manusia. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka, Ashabul Kahfi, dari tidur panjangnya mereka, Allah tampakkan mereka ini di hadapan manusia. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, agar manusia meyakini, seyakin-yakinnya bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, dan agar manusia meyakini bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi dan tidak ada keraguan-raguan tentangnya. Nah, ini sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya, bahwasanya Ashabul Kahfi Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka dan Allah tampakkan mereka di hadapan manusia di kala itu, di saat manusia dalam keadaan berselisih gonjang-ganjing terkait dengan masalah hari kiamat. Ada yang mengatakan hari kiamat itu ada yang mengatakan hari kiamat itu tidak ada. Ada yang mengatakan bahwasanya hari pembalasan itu ada yang mengatakan hari pembalasan tidak ada. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala tampakkan Ashabul Kahfi di hadapan mereka, mereka menjadi yakin. Setelah mereka sebelumnya ragu apakah Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan manusia setelah sekian lama mati, mereka menjadi yakin dengan adanya fenomena Ashabul Kahfi yang Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka dalam jangka waktu yang lama. Dan itu kalau secara hitungan manusia adalah suatu yang mustahil, seorang bisa tidur beratus-ratus tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangunkan dalam keadaan normal, tidak berubah apapun yang ada pada diri mereka. Nah, sehingga mereka manusia dikala itu menjadi yakin setelah mereka ragu-ragu terhadap perkara hari kiamat. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Allah bangunkan mereka, Ashabul Kahfi, dan Allah tampakkan mereka, Ashabul Kahfi, di hadapan manusia tatkala manusia memperselisihkan perkara mereka. Tadi yang kita isyaratkan, mereka manusia di saat itu memperselisihkan terkait dengan perkara hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena begitu takjubnya manusia terhadap Ashabul Kahfi di kala itu, sampai-sampai manusia mereka mengatakan sebagaimana Allah hikayatkan, faqalu ibnu alaihim bunyana. Maka manusia mereka pun mengatakan, bangunlah di atas kuburan Ashabul Kahfi ini bangunan-bangunan. Dan ini juga sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya, bahwasanya membangun bangunan di atas kuburan, membangun kubah contohnya, atau membangun rumah, atau memberikan lentera penerangan pada kuburan dan seterusnya, secara khusus lentera khusus untuk satu kuburan tertentu, yang seperti ini adalah sesuatu yang terlarang di dalam Islam, tidak diperbolehkan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan ucapannya manusia di kala itu untuk membangun bangunan di atas kuburan Ashabul Kahfi adalah semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bagaimana manusia di kala itu sangat takjub dan sangat ingin menghormati Ashabul Kahfi setelah Ashabul Kahfi tatkala mereka tidur itu dalam keadaan takut. Ashabul Kahfi kan sudah kita kaji di ayat-ayat sebelumnya, mereka itu kabur dari negeri mereka. Mereka berada dalam gua itu bersembunyi karena takut terhadap kaumnya sampai mereka tertidur. Nah, ternyata tatkala bangun Allah Subhanahu wa taala balikkan keadaannya 180 derajat. Setelah manusia di kala itu sangat membenci Ashabul Kahfi, ternyata di generasi-generasi berikutnya ada orang-orang yang sangat menghormati, yang sangat mencintai Ashabul Kahfi, sampai keadaannya membawa mereka kepada hulu, yaitu ingin membangun kuburan di atas ingin membangun bangunan di atas kuburannya Ashabul Kahfi. Rabbuhum a'lamu bihim, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbuhum a'lamu bihim, Rabb mereka lebih tahu tentang mereka. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, berkata orang-orang yang berkuasa di kala itu, lanattakhidanna 'alaihim masjida, sungguh kami akan membuat di atas kuburannya Ashabul Kahfi itu masjid. Ya. Ini ucapannya orang-orang yang berkuasa di kala itu, mereka ingin menghormati Ashabul Kahfi, ingin mengagungkan perkaranya Ashabul Kahfi, karena mereka betul-betul wali-wali Allah, betul-betul orang-orang yang soleh. Mereka pun membangun masjid di atas kuburannya Ashabul Kahfi. Namun sekali lagi, ini adalah suatu perkara yang batil, yang tidak boleh ditiru pada umat ini. Mereka orang-orang soleh, mereka para wali, bahkan mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam, setinggi apapun kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dibenarkan untuk dibangun di atas kuburan mereka itu bangunan-bangunan, apalagi masjid. Nabi SAW sangat keras ancamannya terhadap orang-orang yang berbuat dengan perbuatan di atas, yaitu membangun masjid di atas kuburan, suatu yang terlarang. Ikhwani fillah rahimakumullah, kemudian disebutkan di paragraf terakhir dari tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah untuk ayat ini, setelah beliau menjelaskan kata per kata yang ada dalam ayat yang ke-21 tersebut, Al-Imam As-Sa'di beliau mengatakan, wa fi hadhil qissah, dan pada kisah ini, pada kisahnya Ashabul Kahfi, kala mereka lari dari negerinya mereka, kemudian mereka tertidur dalam waktu yang sangat lama, kemudian mereka Allah bangunkan dan Allah tampakkan mereka di hadapan manusia dan menjadi orang-orang yang sangat dicintai, sangat dihormati dan sangat diagungkan oleh manusia. Pada kisah ini kata Syekh Sa'di, dalilun ala anna man farra bidinihi minal fitan sallamahu Allahu minha. Pada kisah ini ada dalil bahwasanya orang yang lari membawa agamanya dari fitnah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan dia dari fitnah tersebut. Siapapun manusia yang berusaha lari dari tempat-tempat fitnah untuk melindungi agama dia, untuk melindungi akidah dan keyakinan yang dia yakini. Selama dia jujur, lari dari tempat fitnah untuk melindungi agamanya, kata Syekh Sa'di, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan buat dia. Sebagaimana Ashabul Kahfi. Lihat, mereka adalah orang-orang yang lari dari kaumnya, meninggalkan semua kemewahan, meninggalkan semua yang mereka miliki dari perkara-perkara duniawi. Mereka lupakan ayah-ayah mereka lupakan ibu-ibu mereka lupakan teman-teman karibnya mereka. Karena mereka tidak disetujui di dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, Ashabul Kahfi lari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan buat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala jamin, ya, bahwasanya mereka pasti akan Allah subhanahu wa ta'ala tolong. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Jadi orang yang berusaha melindungi agamanya dari berbagai macam fitnah, dengan contohnya dia lari dari sumber fitnahnya, dia lari dari tempat yang banyak fitnahnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakannya. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan tolong dia. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan dia. Selanjutnya, kata Syekh Sa'di, wa anna man harisa 'alal 'afiyah 'afahu Allah wa man awa ila Allah awahu Allah. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keselamatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan dia. Dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan lindungi dia. Bahkan dengan cara-cara yang sama sekali tidak terfikir oleh orang yang meminta perlindungan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qadir, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, Allah subhanahu wa ta'ala bisa melakukan semua yang mustahil di pikiran kita. Lihatlah Ashabul Kahfi, siapa yang dikala itu berpikir bahwasanya Ashabul Kahfi akan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala tidurkan di dalam gua. Tidak ada yang menyangka. Tapi itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang mau menyelamatkan agamanya dan meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam fitnah. Itulah janji Allah. Allah akan melindungi dia. Mungkin sebagian kita ingat bagaimana perjalanan Rasulullah SAW dan Abu Bakar tatkala hijrah dari Mekah ke Madinah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Di perjalanan keduanya, tatkala menuju ke Madinah untuk berhijrah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar tidak langsung pergi dari Mekah ke Madinah dalam perjalanan hijrahnya. Ya. Beliau bersembunyi bersama Abu Bakar dalam tempat yang sempit yang masih ada di sekitar Mekah. Di mana orang-orang Mekah dikala itu musyrikin Quraisy, mereka setiap hari mencari-cari Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dicari mereka ini. Keduanya dicari oleh musyrikin Quraisy. Dan Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengetahui orang-orang musyrikin Quraisy ini mencari mereka, bahkan Rasulullah SAW melihat mereka. Tatkala mereka mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, beliau tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Dikatakan di dalam riwayat, seandainya mereka musyrikin Quraisy tatkala melewati tempat persembunyiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menundukkan kepalanya ke bawah saja, pasti mereka akan melihat kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala buat perlindungan untuk orang-orang yang mau melindungi, yang mau menyelamatkan agama. Allah subhanahu wa ta'ala lindungi Rasulullah SAW dan Abu Bakar dengan musyrikin Quraisy ini tidak menoleh sedikitpun ke bawah tatkala mencari Rasulullah SAW di sekitar persembunyiannya beliau-beliau ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini faedah penting bagi kita sekalian. Sehingga siapapun di antara kita yang ingin berkorban untuk menyelamatkan agama dari berbagai macam fitnah, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membantu, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan. Nah, dan termasuk dalam perkara ini ikhwani fillah rahimakumullah adalah orang yang contohnya dia bekerja di suatu tempat yang penuh dengan fitnah. Dia bekerja contohnya di bank yang tidak bisa terlepas dari yang namanya riba. Manakala dia sudah tahu hukum daripada riba dan dia sudah tahu hukum bertahun bekerja sama dalam sebuah syarikat perusahaan yang mempraktekkan riba di sana. Dia tahu hukumnya. Maka hendaknya dia bergegas itu. Bergegas untuk meninggalkan pekerjaannya dan jangan khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menelantarkannya. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki-rezeki manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini buat kita, di antaranya adalah untuk kita cari keutamaan darinya. Untuk kita cari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita ambil jalan-jalan rizkinya. Jadi jalan rizki tidak terbatas pada satu jalan saja. Tidak terbatas hanya menjadi seorang bankir, seorang karyawan bank saja. Manakala seorang yakin, seyakin-yakinnya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan gantikan buat dia yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Nah, qala wa man tahammala dhulla fi sabilihi wabtigha'i mardatih. Dan barang siapa yang memikul kerendahan di jalan Allah, dan barang siapa yang memikul kerendahan untuk mencari ridha Allah, maka kana akhiru amrihi wa aqibatuhu al-izzal 'adzim min haitsu la yahtasib. Lihat kata Syekh As-Sa'di, siapa yang memikul kerendahan di jalan Allah dan mencari ridha Allah, maka akhir perkaranya dia akan mendapatkan kemuliaan yang besar, kemuliaan yang agung dari sisi, dari arah di mana dia tidak menyangka-nyangkanya. Ashabul Kahfi sebagai contoh besar dalam masalah ini. Mereka meninggalkan semua kemewahan yang mereka miliki di kampungnya untuk memperjuangkan agama mereka, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat akhirnya mereka menjadi orang-orang mulia, mereka menjadi orang-orang terhormat, mereka menjadi orang-orang terpandang, bahkan sampai mereka mati, kaumnya dengan penuh kebodohan tentunya, dengan penuh ketidakfahamannya mereka, kaumnya ingin membangun masjid di atas kuburannya Ashabul Kahfi ini. Karena saking ingin menghormati, karena saking ingin mengagungkan Ashabul Kahfi, karena mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir ayat yang ke-21 dari surah Al-Kahfi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Pada ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Dan mereka akan mengatakan, mereka di sini adalah ahlul kitab, dan mereka ahlul kitab akan mengatakan, bahwasanya jumlahnya Ashabul Kahfi itu adalah thalathatun. Ashabul Kahfi itu tiga. Ada tiga orang. Rabi'uhum kalbuhum. Dan keempatnya adalah anjing mereka yang menemani mereka tatkala mereka tertidur di dalam gua. Disebutkan di dalam tafsir sebagian mufassirin yang menyatakan bahwasanya Ashabul Kahfi itu jumlahnya tiga orang adalah Nasrani Ya'kubi. Nasrani Ya'kubi. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Dan ada yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan ada ahlul kitab yang lain menyatakan bahwasanya Ashabul Kahfi itu jumlahnya ada lima, yang keenamnya adalah anjing yang menjaga mereka. Dan kedua ucapan di atas yang menyatakan bahwasanya Ashabul Kahfi jumlahnya tiga, tiga orang, dan yang keempatnya adalah anjing mereka, dan yang mengatakan bahwasanya Ashabul Kahfi jumlahnya lima orang, yang keenamnya adalah anjingnya mereka, Allah mengatakan ucapan di atas itu rajman bil ghaib, sebagai bentuk terka-menerka terhadap perkara yang ghaib. Terkaan yang tidak berlandaskan ilmu. Jadi salah ucapan dua di atas itu salah. Jadi Ashabul Kahfi itu jumlahnya bukan hanya tiga atau lima. Lantas berapa? Allah mengatakan wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Dan ada yang lain mengatakan bahwasanya Ashabul Kahfi itu jumlahnya tujuh. Tujuh orang. Wa thaminuhum kalbuhum, dan yang kedelapannya adalah anjing yang menjaga mereka di mulut gua. Dan ucapan atau pendapat yang ketiga ini, yaitu yang menyatakan bahwasanya Ashabul Kahfi tujuh orang, yang kedelapannya adalah anjingnya mereka yang menjaga mereka di mulut gua, Allah Subhanahu wa taala tidak membatalkan pendapat ini. Sehingga kata mufassirin, kata ahli tafsir, pendapat yang benar adalah pendapat yang tidak Allah Subhanahu wa taala salahkan dalam ayat ini, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya Ashabul Kahfi itu jumlahnya ada tujuh, yang kedelapannya adalah anjing. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Rabbku lebih mengetahui terhadap jumlahnya mereka Ashabul Kahfi itu berapa. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya mereka kecuali sedikit. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Maka jangan kamu berdebat tentang jumlah Ashabul Kahfi kecuali dengan perdebatan yang zahir. Perdebatan yang zahir, perdebatan yang seperti apa, nanti akan kita lewati. Bahwasanya perdebatan yang zahir adalah perdebatan yang dibangun di atas ilmu dan hujjah. Wala tastafti fihim minhum ahada, dan engkau wahai Muhammad jangan bertanya tentang Ashabul Kahfi kepada seorang pun dari kalangan ahlul kitab. Ini ayat yang ke-22 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada tiga pendapat di kalangan manusia tentang jumlah Ashabul Kahfi itu berapa. Ada yang mengatakan tiga, ada yang mengatakan lima, tapi pendapat yang menyatakan tiga dan lima Allah Subhanahu wa taala salahkan, dan Allah menyebutkan pendapat yang ketiga, yaitu Ashabul Kahfi jumlahnya adalah tujuh, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan pendapat tersebut, dan ini adalah yang benar sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala mentafsirkan ayat ini, wa ana wahidun min tilkal qalil, dan saya adalah salah satu dari orang yang sedikit tersebut. Maksudnya adalah saya salah satu dari orang yang sedikit tersebut yang menyatakan dengan pernyataan yang benar, yaitu Ashabul Kahfi jumlahnya adalah 7. Yang kedelapannya adalah anjing yang menjaga mereka. Taib ikhwani fila rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan tafsirnya. Kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Yukhbiru ta'ala an ikhtilafi ahli al-kitab fi iddati ashabil kahfi. Allah mengkhabarkan pada ayat ini tentang perselisihan yang terjadi di kalangan ahlul kitab tentang jumlah ashabul kahfi itu berapa. Di mana perselisihan mereka, kata Syekh Sa'di, ikhtilafan sadiran an rajmihim bil ghaib. Perselisihan yang muncul karena terka menerkanya mereka terhadap perkara yang ghaib. Dan ini terlarang. Ya. Seorang yang memunculkan suatu pendapat dan dia tidak yakin dengan pendapat tersebut, tidak yakin maksudnya dia tidak punya hujah yang kuat. Ya. Dia tidak punya hujah yang kuat. Dia menyatakan suatu pernyataan, apalagi pernyataan tersebut menyelisihi pendapatnya keumuman manusia. Ini terlarang, rajman bil ghaib yang seperti ini. Kebiasaannya mereka ahlul kitab. Mereka sering berselisih di kalangan mereka sendiri karena rajmun bil ghaib, karena terka menerka terhadap perkara yang ghaib. Yang seharusnya perkara ghaib itu adalah diyakini dengan hujah dan dalil yang kuat, bukan hanya lantaran tebak menebak terka menerka. Nah, wa taqawuluhum bima la ya'lamun, dan perselisihan dari kalangan ahlul kitab tentang jumlahnya ashabul kahfi ini bersumber karena berucapnya mereka terhadap apa yang mereka tidak tahu. Ya. Disebabkan karena sok taunya mereka dalam perkara yang mereka sebenarnya tidak tahu. Taqawul itu artinya sok tahu. Nah. Dan ini kebiasaannya ashabul kahfi, kebiasaannya ahlul kitab seperti ini. Taqawul, ya, kebiasaannya ahlul kitab. Mereka sering sok tahu terhadap apa yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Bahkan dalam perkara akidah yang sangat-sangat penting, yaitu dalam akidah ketuhanan. Ahlul kitab adalah orang-orang yang tidak bosan-bosan melakukan taqawul. Sampai-sampai mereka menyatakan bahwasanya Isa alaihi salam adalah Tuhan. Ini taqawul. Padahal sama sekali di dalam Injil tidak ada satu ayat pun, Injil asli, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan kalau Isa alaihi salam adalah Tuhan. Tidak ada. Baik Isanya yang menyatakan dirinya Tuhan atau Allah yang menyatakan bahwasanya Isa adalah Tuhan, dalam satu ayat pun di dalam Injil tidak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, lantas kenapa kok sekarang di Injil-Injil sekarang ini ada ayat-ayat yang berisi bahwasanya Isa mengaku dirinya adalah Tuhan? Karena kebiasaannya ahlul kitab, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka suka mengganti-ganti kalimat yang ada dalam Injil mereka dari tempat-tempatnya. Revisi. Ya, jadi Injilnya mereka itu selalu direvisi. Direvisi melalui rapat-rapat ahli ibadahnya, rapat-rapat uskupnya, ya, sehingga ada Injil versi tahun sekian, ada Injil versi tahun sekian. Tidak sama isinya. Revisi demi revisi. Yuharrifunal kalima an mawadhi'. Mereka merubah-rubah kalimat-kalimat yang ada dalam kitab-kitab mereka dari tempat-tempatnya. Ini kebiasaannya ahlu kitab ini dari kalangan Yahudi wa Nasara. Sehingga barakallahu fikum, manakala kita lihat ada ahlul kitab berselisih di kalangan mereka, apalagi dalam perkara-perkara yang seperti ini, dalam perkara-perkara ghaib, itu biasanya sebabnya adalah karena mereka itu bertakawul, sok tahu terhadap apa yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Qala wa annahum fihim ala thalathati aqwal, dan ahlul kitab dalam perkara meyakini berapa jumlahnya ashabul kahfi ini, Allah subhanahu wa ta'ala katakan mereka ada 3 pendapat. minhum, di antara mereka, man yaqulu salatatun rabi'uhum kalbuhum, di kalangan ahlul kitab ada yang menyatakan jumlahnya ashabul kahfi itu 3, yang keempatnya adalah anjing yang menjaga. Wa minhum man yaqulu khamsatun sadisuhum kalbuhum, dan di kalangan ahlul kitab ada yang menyatakan ashabul kahfi itu jumlahnya 5, yang keenamnya adalah anjing yang menjaga mereka. Wa hadzal qawlani dzakarallahu ba'dahuma anna hadza rajmun minhum bil ghaib, dan dua pendapat tersebut, ya, dua pendapat tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya bahwasanya yang mendasari dua pendapat tersebut adalah rajmun bil ghaib, terka-menerka terhadap perkara yang ghaib, sehingga fadala ala butlanihima, ini menunjukkan akan kebatilan dan kesalahan dua pendapat di atas. Jadi ashabul kahfi itu jumlahnya bukan 3, bukan 5. Lantas berapa? Qala wa minhum man yaqul, dan di kalangan ahlul kitab ada yang mengatakan, ya, bahwasanya ashabul kahfi itu jumlahnya adalah 7, saminuhum kalbuhum, yang kedelapannya adalah anjingnya mereka. Wahada, dan kata Syekh Sa'di, dan pendapat yang ketiga ini, pendapatnya ahlul kitab yang ketiga ini, wallahu a'lam, adalah as-shawab. Inilah yang tepat, inilah yang benar. Kenapa? Kenapa kita bisa menyimpulkan bahwasanya pendapat yang ketiga dari pendapatnya ahlul kitab ini adalah pendapat yang benar? Li'anna allaha abtalal awwalain walam yubtilu. Karena Allah membatalkan, Allah menyalahkan dua pendapat yang pertama, tapi pendapat yang ketiga tidak Allah Subhanahu wa taala salahkan. Fadalla ala sihhatihi. Maka ini menunjukkan akan kebenaran pendapat yang ketiga tersebut. Namun ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, meskipun kita tahu sekarang yang benar bahwasanya jumlahnya ashabul kahfi itu ada berapa? Ada 7. Yang kedelapannya adalah anjingnya mereka yang menjaga mereka di mulut gua. Tapi ingat kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa hadza min al-ikhtilafil ladzi la fa'idata tahtahu. Ini adalah termasuk memperselisihkan suatu perkara yang tidak ada faedahnya. Setelah kita tahu ashabul kahfi jumlahnya ada 7. Terus apa? Terus ngapain? Ya kan? Tidak ada faedahnya. Gitu. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa hadza min al-ikhtilaf alladhi la fa'idata tahtahu. Ini termasuk perselisihan, memperselisihkan suatu perkara yang mana tatkala perkara tersebut diperselisihkan, tidak ada faedahnya. Tidak ada yang harus kita perbuat setelah kita mengetahui bahwasanya ashabul kahfi itu jumlahnya 7. Kita mau apa? Cukup tahu kalau itu benar kan gitu. Tapi meributkan, mempermasalahkan sampai terus mengkaji, mencari bukti-bukti nyata bahwasanya ashabul kahfi jumlahnya 7, yang kedelapannya adalah anjing. Dicari ini dari kitab Injil yang sana, dicari ini dari kitab Injil yang sini, terbukti perkara yang tidak ada faedahnya. Ya. Sama seperti tatkala seorang memperselisihkan contohnya bentengnya Ya'juj Ma'juj. Gimana? Ada yang mengatakan di sana, ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan tembok Cina, ada yang mengatakan di tempat yang lain. Seandainya betul, seandainya ya. Seandainya betul tembok Cina. Terus apa? Terus yang kita perbuat apa? Padahal sekuat-kuatnya temboknya Ya'juj Ma'juj itu, kalau memang belum Allah takdirkan hancur, ya gak hancur. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan hancur, ya sudah, pasti hancur. Kita tidak bisa mencegahnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga mau kita tahu di mana tepatnya tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan kita tahu atau gak tahu, itu gak ada manfaat atau faedah yang bisa kita ambil dari situ. Kita mau berlindung jauh-jauh dari Ya'juj Ma'juj. Kalau kita tahu contohnya temboknya, contohnya di Cina. Oh, temboknya Ya'juj Ma'juj di Cina, berarti kita harus pindah jauh dari Cina. Nanti tatkala hancur, Ya'juj Ma'juj itu ke semua penjuru bumi. Kemanapun kita bersembunyi akan datang itu Ya'juj Ma'juj. Nah, Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, memperselisihkan perkara yang seperti ini sifatnya, kata Syekh Sa'di, ini tidak ada faedahnya. Wala yahsulu bima'rifati adadihim maslahatun linnasi diniyatun wala dunyawiyah. Dan tidak akan didapatkan dengan mengetahui jumlahnya Ashabul Kahfi, tidak akan didapatkan maslahat untuk manusia, baik maslahat secara agama maupun maslahat secara dunia. Tidak ada. Ya. Barakallahu fikum. Kalau di kalangannya kuburiyun, mungkin menurut mereka bermanfaat. Ya kan? Kalau di kalangan penyembah kubur, kuburiyun, mungkin tahu berapa jumlahnya Ashabul Kahfi dan di mana tempatnya mereka sekarang, itu mungkin bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Karena akan diagendakan ziarah kubur ke sana. Nah, tapi buat kita, enggak. Barakallahu fikum. Mau kita tahu kuburannya Nabi Hud ada di Yaman contohnya, ya enggak akan datang ke sana. Kita enggak akan menyengaja ziarah ke Yaman buat ziarah ke kuburannya Nabi Hud. Hatta kuburannya Nabi Muhammad SAW kita yakin ada di Madinah. Tatkala kita datang ke Madinah, tujuan kita dari Indonesia bukan ingin ziarah kepada kuburannya Rasulullah SAW. Tapi tujuan kita adalah datang ke Madinah, sholat di Masjid Nabawi, dan kalau sudah sholat di Masjid Nabawi sekaligus ziarah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga barakallahu fikum mengetahui jumlahnya Ashabul Kahfi di mana tempat mereka dikubur ini sama sekali enggak bermanfaat, tidak mendatangkan maslahat dunia, tidak mendatangkan maslahat agama, sama sekali tidak. Walihada qala ta'ala, oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perselisihan ahlul kitab di atas, Allah mengatakan setelahnya, qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlahnya mereka. Jumlahnya Ashabul Kahfi itu berapa? Allah yang tahu. Dan tidak ada yang mengetahui di mana, dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya mereka kecuali sedikit. Maka fala tumari, jangan kamu memperdebatkan perkara jumlahnya Ashabul Kahfi illa mira'an zahirat, kecuali dengan perdebatan yang zahir. Perdebatan yang zahir, ay kata Syekh Sa'di, mabniyan 'alal ilmi wal yaqin wa yakunu aydhan fihi faidah. Jangan kamu berdebat kecuali dengan perdebatan yang zahir, ay maksudnya perdebatan yang dibangun di atas ilmu dan keyakinan, dan perdebatan yang manakala nanti selesai perdebatannya akan ada faedah yang didapat. Gitu. Berdebat ikhwan fillah rahimakumullah adalah salah satu metode dakwah. Bisa kita katakan berdebat adalah salah satu metode dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Jangan kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Bukan dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang paling baik dicari. Jadi yang namanya mujadalah, mumaroh, yang namanya mujadalah, perdebatan, diskusi, ini salah satu metode dakwah. Namun seorang muslim tidak boleh dia masuk dalam ranah metode dakwah yang disebut dengan mujadalah, perdebatan tadi, kecuali dia sudah memiliki syarat-syarat yang akan menjadikan dia orang yang tepat sebagai orang yang melakukan metode dakwah tersebut. Di antaranya, orang yang masuk dalam metode dakwah mujadalah, perdebatan, dia harus orang yang memiliki ilmu yang luas dan keyakinan yang mantap terhadap apa yang dia yakini. Jangan sampai orang baru belajar, ya, seperti orang baru belajar, dia sudah langsung mendebat sana sini. Bukan cuma ahlul kitab aja mendebat saudaranya yang ini yang itu, didebat. Ini enggak tepat. Nah, boleh berdebat, tapi dengan syarat yang mendebat ini adalah orang yang betul-betul berilmu. dan orang yang sangat-sangat yakin terhadap apa yang dia yakini daripada ilmu. Dan berikutnya, sebagaimana kata Syekh As-Sa'di di sini, sesuatu yang diperdebatkan adalah sesuatu yang manakala nanti selesai perdebatannya dan disimpulkan poin-poinnya, di sana ada faedah. Ada manfaat yang bisa diambil. Nah, qala wa ammal mumaratul mabniyah 'alal jahli warajm bil ghaib aw allati la faidata fiha. Adapun perdebatan yang dibangun di atas kebodohan dan terka-menerka terhadap perkara yang gaib. Perdebatan yang tidak ada faedahnya. Perdebatan yang tidak ada faedahnya seperti imma an yakunal khasmu mu'anidan. Lawan debatnya adalah orang yang sangat kolot. Mu'anid. Mu'anid itu penentang. Mau kita sampaikan 1000 ayat kepada dia, dia enggak mungkin. Dia enggak akan meninggalkan keyakinannya itu karena dia sangat-sangat menentang. Mau disampaikan 1000, 2000 ayat dia enggak akan dengar. Yang seperti ini enggak ada faedahnya debat sama dia. Kalau dia sudah taklid kepada seseorang, contohnya dia adalah orang yang kriterianya penentang, mau disampaikan 1000 ayat pun dia tidak akan mau menerimanya, ini enggak ada faedahnya debat sama dia. Au takunil mas'alatu la ahammiyata fiha, atau masalah yang diperdebatkan tidak ada kepentingannya. Wala tahsulu faidatu faidatun diniyah bima'rifatiha, dan tidak didapatkan faedah agama dengan mengetahui permasalahan tersebut. Yang seperti ini barakallahu fikum, perdebatan yang dibangun di atas kebodohan, perdebatan yang tidak ada faedahnya. Jadi perdebatan yang tidak ada faedahnya itu bentuknya ada dua ya. Lawan debatnya adalah orang yang kolot, orang yang sangat-sangat menentang, atau permasalahan yang diperdebatkan tidak ada tidak ada kepentingannya. Yang seperti ini barakallahu fikum, fa inna fi kathratil munaqashati fiha wal buhuthil mutasalsalah, banyak berdiskusi tentang perkara tersebut, banyak membahas dan mengkaji terkait dengan perkara tersebut yang tidak ada faedahnya, ini hanya akan tadhi'an lizaman, hanya akan menyia-nyiakan waktu. Ya. Daripada kita berdebat dengan orang yang kolot, sudah dari dulu kita sampaikan al-haq, kita sampaikan ayat, kita sampaikan dia salah, ini yang benar dari dulu, gak nyantol-nyantol. Daripada sibuk urusin satu orang, mending kita berdakwah kepada orang-orang yang mau menerima kita. Tabiat zaman, memperdebatkan suatu permasalahan yang tidak penting, atau berdebat dengan orang yang sangat-sangat menentang, ini hanya akan menyia-nyiakan waktu. Wa ta'thiran fi mawaddatil qulubi bighairi faedah, dan akan memberikan pengaruh kepada hati untuk mencintai sesuatu yang enggak ada gunanya. Nah, sehingga seperti ini dihindari. Perdebatan-perdebatan yang dibangun di atas kebodohan, perdebatan yang tidak ada faedahnya dihindari. Ini bukan caranya ahlu sunnah untuk berdakwah. Ahlu sunnah wal jamaah mereka berdakwah dengan perdebatan, namun perdebatannya itu yang ahsan, yang terbaik, yaitu perdebatan yang dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Perdebatan yang dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Jadi orang yang akan masuk ke ranah debat tadi adalah orang alim, bukan orang jahil. Dan keilmuannya betul-betul dibuktikan dengan kuatnya amalan dia dalam keseharian, karena keyakinannya terhadap apa yang dia ilmui itu sungguh-sungguh luar biasa. Ini baru orang yang bisa melaksanakan metode dakwah dengan perdebatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ayat yang ke-22 dari surah Al-Kahfi. Masih ada beberapa kata dalam ayat ini yang belum kita baca tafsirnya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. wa nas'alullah at-taysir waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa